Dua rukun utuh, rukun rukuk, rukun i'tidal, batal. Tapi kalau mendahului satu, haram, tidak batal. Haram dosa. Pokoknya harus nyalip imam. Imam merukuk, langsung rukuk dulu. Imam mau i'tidal dulu. Wah, ini aneh bener nih. Yang jadi imam siapa ini? Biasanya karena imamnya agak lambat-lambat, marah dia mau jamaahnya. Makmumnya marah, lu belum rukuk, sudah rukuk duluan. Untuk i'tidal duluan. Maka kalau mendahului satu rukun fi'li, hukumnya haram. Satu. Yang batal berapa? Dua. Harus ngitungnya bagaimana sih? Kalau kita berdiri, imam berdiri dalam baca fat surat, kemudian rukuk, yang makmumnya rukuk duluan itu baru satu. I'tidal baru satu. Dua. Rukuk sama i'tidal. Dan makmum sudah mulai sujud. Kalau sudah makmum mulai sujud, itu dua. Karena apa? Kalau misalnya makmum mulai sujud, imam masih berdiri, berarti dua. Duanya dua utuh, nak. Tapi kalau begini, imam mau rukuk, ingat, bayangkan dulu. Ada makmum bandel dahulu imam, rukuk dulu makmumnya. Setelah makmum rukuk, i'tidal makmumnya. Setelah makmum i'tidal, ngapain? Cuman sujudnya makmum dengan rukuknya imam bareng. Lah kalau rukuknya imam dengan sujudnya menuju sujudnya makmum itu bareng, maka belum dua rukun. Baru satu rukun. Karena harus rukun utuh. Dua rukun utuh. Jadi berdirinya imam ini disamain dengan setelah i'tidal. Sebab, nah, kalau misalnya begini. Imam rukuk berarti rukuk tidak mendahului. Imam rukuk, makmum sujud. Makmum sujud yang pertama. Masih belum. Kenapa? Masih mendahului i'tidal saja. Sebab sujudnya dijajar dengan rukuk. Kecuali sudah berdiri dari sujud yang pertama. Jadi harus utuh. Faham? Menghitungnya dua itu dua utuh. Ulang lagi. Kalau imam masih berdiri baca surat Qul huwallahu ahad, makmumnya rukuk duluan, baru i'tidal, ini baru satu. Karena i'tidal belum ditinggalkan sama makmum. Kalau imam masih berdiri, tak taunya makmum sudah mulai sujud, berarti i'tidal sudah ditinggalkan. Berarti i'tidal sama rukuk. Lah ini baru mendahului imam dua rukun. Batal ya? Mendahului dua rukun, batal. Dapat pahala enggak? Ya enggak ada dong. Mendahului satu rukun haram, menghabiskan pahala. Mendahului satu rukun haram. Membarengi imam makruh, menghilangkan pahala. Harus ada urutannya ya. Imam rukuk bareng. Jadi kalau rukuk enggak, imam rukuk, kamu rukuk, imam i'tidal, kamu. Itu idealnya mestinya. Tapi kamu enggak sabar bareng. Kayak balapan sama imam. Maka kalau membarengi imam dalam rukun fi'li, hukumnya makruh, mufawwitun li fadilatil jama'ati, makruh yang menghabiskan pahala jamaah. Jelas? Faham anak-anak? Hati-hati, jangan barengi imam. Barengi rukun makruh. Mendahului satu rukun haram, tidak batal. Mendahului dua rukun batal. Itu urutannya. Wattakhallufu bihima juga sama. Ketinggalan